Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masih membahas syarah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in, dan seorang penguasa adalah pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitih, dan seseorang adalah pemimpin bagi keluarga yang ada di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, demikian pula seorang wanita adalah pemimpin pada rumah suaminya dan anaknya. Fa kullukum ra'in, maka kesimpulannya setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadis muttafaqun alaih. Telah dijelaskan kemarin bahwa hadis ini ditujukan kepada umat Islam seluruhnya. Di hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warra'i, dan ar-ra'i, seorang pemimpin adalah orang yang melaksanakan sesuatu dan dia akan memperhatikan segala hal yang bermaslahat, bermanfaat untuk yang dia pimpin. Lalu dia menyiapkannya untuknya. Dan sebaliknya dia akan memperhatikan hal-hal yang akan merusak, bermudarat pada apa yang dia pimpin, lalu dia akan menjauhkan hal-hal tersebut darinya. Ibaratnya seperti seorang pengembala kambing yang dia akan memperhatikan dan mencari tempat yang subur yang padanya ada rumput yang hijau dan berkualitas, sehingga dia membawa hewan ternaknya, kambingnya atau yang lainnya, ke tempat tersebut. Dan sebaliknya dia akan memperhatikan tempat yang gersang, yang kering, sehingga dia tidak akan membiarkan hewan ternaknya merumput di tempat tersebut. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hakadza banu Adam, kullu insanin ra'in. Demikian pula manusia, Bani Adam, setiap orang adalah pemimpin. Wa kullun mas'ulun an ra'iyatih, dan semuanya, setiap orang, setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal amiru ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, maka seorang penguasa, seorang amir adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal umara'u yakhtalifuna fi nufuzihim wa fi manatiqi a'malihim. Yang namanya al umara', para amir, para pemimpin, para penguasa, itu berbeda-beda pengaruh dan daerah-daerah kekuasaan mereka, wewenang-wewenang mereka. Qad yakunu hadzal amiru amiran ala qaryatin saghiratin. Terkadang pemimpin ini dia memimpin desa yang kecil, kampung yang kecil. Fatakunu mas'uliyatuhu mas'uliyatuhu saghiratan, sehingga kepemimpinan dia itu kecil, terbatas, sedikit. Wa qad yakunu amiran ala madinatin kabiratin fatakunu mas'uliyatuhu kabiratan. Dan sebaliknya, terkadang dia seorang pemimpin yang memimpin kota yang besar, sehingga pertanggungjawabannya itu juga besar. Wa qad yakunu mas'ulan an ummatin kal amir alladhi laisa fawqahu amirun fi mintaqatihi. Bahkan terkadang dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu umat, suatu bangsa, dalam suatu negara, seperti seorang pemimpin yang tidak ada di atasnya pemimpin yang lain dalam atau pada suatu daerah negara, seperti seorang pemimpin negara, presiden ataupun raja. Kal maliki masalan huna, seperti raja yang ada di sini, di negeri Saudi. Wa karu asai fil biladi ukhra, dan seperti para pemimpin atau presiden di negara-negara yang lain. Wa ka umara il mu'minina fi ahdi umara ibn al-Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa kal khulafa'i fi zamani Bani Umayyah wa Bani al-Abbas wa ghairihim. Dan seperti para amirul mukminin, para pemimpin kaum mukminin yang ada di zaman Umar ibn al-Khattab dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, dan seperti para khalifah pada masa atau zaman Bani Umayyah dan Bani Abbas atau Al-Abbas dan selain mereka. Al-muhimu, yang jelas, anna ru'ata tatanawwa'u ra'ayatuhum, bahwasanya para penguasa itu berbeda-beda rakyatnya atau apa yang dia pimpin atau kemenangannya. Aw tatanawwa'u ri'ayatuhum ma baina mas'uliyatin kabiratin wasi'atin wa mas'uliyatin saghiratin, atau kewenangan mereka, kepemimpinan mereka berbeda-beda, bermacam-macam, antara kepemimpinan atau pertanggungjawaban yang besar, yang luas, dan pertanggungjawaban yang kecil. Walihada qala, karanilah Nabi mengatakan al-amiru ra'in, penguasa adalah pemimpin, yakni huwa mas'ulun an ra'iyatihi, yakni dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin tersebut. Ar-rajulu ra'in lakin ra'iyatuhu mahsuratun. Demikian pula seorang laki-laki, seseorang dia pemimpin, tetapi rakyatnya atau apa yang dipimpin atau kepemimpinan dia itu mahsurah, terbatas. Huwa ra'in fi ahli baitihi, dia pemimpin pada keluarga yang ada di rumahnya. Fi zaujatihi, pada istrinya. Dia akan ditanya tentang istrinya, apakah dia mengarahkan, memimpin dengan baik istrinya tersebut atau tidak. Fi ibnihi, fi bintihi, fi ukhtihi, fi ammatihi, fi khalatihi. Dia pemimpin pada putranya, putrinya, saudarinya, pamannya, bibinya dari pihak ayah, juga bibinya dari pihak ibu. Kullu man fi baitihi huwa ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang yang ada di rumahnya yang nafkahnya dia tanggung, maka dialah pemimpin pada rumah atau keluarga yang ada di rumahnya tersebut, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin tersebut. Yajibu alaihi ayyara'ahum ahsana ri'ayatin, wajib baginya untuk memperhatikan mereka, orang-orang yang dia pimpin, dengan perhatian yang paling baik, terbaik. Berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita pimpin semaksimal mungkin, semampu-mampunya yang kita mampu. Li'annahu mas'ulun anhum, dikarenakan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, tentang mereka, orang-orang yang dia pimpin tersebut. Kadzalikal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, demikian pula seorang wanita, seorang istri, dia pemimpin pada rumah suaminya. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, walaupun kelihatannya sederhana, memimpin mengatur sebuah rumah yang mungkin ukurannya kecil, sekian meter kali sekian meter, tetapi itu pun akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Yajibu 'alayya an tansaha fil baiti, wajib bagi seorang istri, seorang wanita, untuk memperhatikan rumahnya, memperbaiki rumahnya, memberikan yang terbaik untuk rumahnya dan tentunya orang-orang yang ada di rumahnya tersebut. Fil tabkhi, fil qahwati, fil syayi, fil farshi, la tatbakh aktsara min al-lazim. Dalam masalah memasak, seorang istri, seorang wanita harus baik, jangan sembarangan. Harus memasak dengan sesuatu yang terbaik yang dia mampu. Demikian juga dalam masalah kopi, penyajian kopi untuk suaminya atau keluarganya, dan juga teh. Demikian pula dalam masalah tempat tidur, kasur. Janganlah seorang wanita, seorang istri masak lebih dari yang dibutuhkan. Butuhnya 1 kilo beras misalkan, masaknya jangan lebih dari itu. Ini Masya Allah Syekh sampai detail seperti ini menjelaskan tentang tanggung jawab seorang istri, seorang wanita di rumahnya. Wala tusawwi asyaya aktsara mimma yahtaju ilaihi. Bahkan Syekh menjelaskan di sini, maka janganlah, dan janganlah seorang wanita merebus air untuk membuat minuman teh melebihi dari yang dibutuhkan. Jangan sekedar ini kan cuma air teh murah. Jangan, tetap itu akan ditanya. Kita sudah mengetahui bagaimana tafsir ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Para sahabat bertanya, "Kami wahai Rasul, makanannya kurma, minumannya air." Artinya apa? Sederhana. Dan kami itu senantiasa pedang-pedang kami di leher-leher kami. Ini terus-terusan berjihad, jarang berhentinya. Makanannya kurma dan air. Apakah kami juga akan ditanya tentang air dan kurma yang kami nikmati? Iya, akan terjadi itu. Pertanyaan tentang apa yang kita nikmati, walaupun berupa makanan atau sesuatu yang sederhana, kurma atau air. Ini air ini, kalau gak diminum ini akan dibuang biasanya. Makanya diminum. Akan ditanya. Sehingga ketika diberi amanah segelas air, apakah gelas asli atau aqua gelas, dihabiskan. Apalagi nanti menjelang Ramadan, ya, yang taraweh, tolong perhatikan jatah atau minuman yang ada di masjid berupa aqua gelas, jangan dicolok, ditinggalkan. Itu kelihatannya sepele, tapi akan ditanya. Jangan menyepelekan sesuatu. Justru kalau kita menyepelekannya menjadi besar. Kenapa? Nantinya kan terus menyepelekan, ditinggal lagi, menumpuk jadinya. Jadi besar. Tetapi kalau sesuatu yang kita lakukan, kita anggap ini dosa besar, akan jadi kecil di sisi Allah. Tetapi kalau dosa atau kesalahan itu kita remehkan, akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau begitu detail. Mudah-mudahan di rumah ada yang mendengarkan dari kalangan ummahat. Kalaupun tidak, ya para suaminya menyampaikan kepada para istrinya bahwasanya ternyata para ulama menjelaskan detail tentang apa saja tugas seorang ibu rumah tangga atau istri di rumahnya, sampai dalam masalah memasak air jangan melebihi dari apa yang dibutuhkan, harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih bagaimana? Ya digunakan. Kalau nggak bisa, diberikan kepada yang membutuhkan. Jangan sampai ada yang terbuang atau mubazir. Jangan merebus air untuk membuat air teh, minuman teh, melebihi dari apa yang dibutuhkan. Jadi ingat ya, ketika menjamu tamu, ya, kita menyiapkan air teh, air kopi, ya, itu masya Allah ya. Gak tahu siapa yang bertanggung jawab, yang jelas semua kita ya, ta'awun, saling mengingatkan bahwasanya air yang kita rebus, yang kita campur dengan kopi, dengan teh, atau makanan yang kita siapkan untuk menjamu tamu, jangan sampai ada yang terbuang. Bagaimana caranya? Ya diminum, kebanyakan bagikan ke para santri yang ada, air teh tadi gitu, atau air kopinya lebih, ya jangan dibuang. Ini siapa yang bertanggung jawab? Wallahu a'lam. Siapa yang bertanggung jawab? Jelas kita sama-sama saling ta'awun untuk ya berusaha tidak tabdzir, walaupun dalam masalah menjamu tamu, usahakan lebihnya itu jangan sampai terbuang. Bukan berarti harus pas-pasan ya, beda ini. Kalau menjamu tamu ya kita lebih royal, apa kita mampu kita maksimalkan, lebih dari yang dibutuhkan tamu. Jangan sampai pas-pasan nanti khawatir tamunya kurang, waduh ini tuan rumahnya kayaknya sangat perhitungan itu, sangat perhitungan dalam menjamu. Jangan seperti itu. Bedakan antara menjamu tamu ya, lebih gak apa-apa, tapi ketika lebih, nah itu jangan sampai terbuang di manfaatnya, baik makanannya maupun minumannya. Yajibu alaiha an takuna imra'atan muqtasidatan. Wajib bagi seorang istri menjadi seorang wanita yang pertengahan, atau yang punya prinsip ekonomis. Yani tadi memasak sesuatu yang memang dibutuhkan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurangan. Muktasidah, pertengahan. Fa inna al-iqtisada nisful ma'isyati. Dikarenakan al-iqtisad, menghemat atau pertengahan, atau membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, itu adalah setengah ma'isyah, pendapatan. Yani termasuk sesuatu yang sangat bermanfaat, setengah ma'isyah, pendapatan. Dia pendapatannya sekian rupiah, tetapi dengan dia iktisad, sederhana, pertengahan dalam belanja, itu sudah dikatakan telah mendapatkan setengah penghasilan. Artinya apa? Ya, walaupun secara matematik dia pendapatannya kurang, minim, tetapi dengan iktisad, pertengahan, kesederhanaan, penghematan yang pas, yang sesuai dengan syariat, maka itu menjadi setengah pendapatan dia, setengah penghidupan dia. Ghaira mufariqatin fima yambaghi. Demikian pula tidak berkurang-kurangan, tidak tafriq, tadi ifraq, tidak boleh berlebihan. Dan juga sebaliknya tidak boleh berkurang-kurangan dalam apa yang sepantasnya dia lakukan. Dia butuhnya satu teko air, ya masak segitu. Jangan dikurangi, nanti kasihan anggota keluarga kekurangan cairan. Karena ingin menghemat, dikurangi jatahnya, jangan. Selama kita mampu, berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Kecuali kalau memang kondisinya gak ada, terutama selain air, ya, nasi, lauk, butuhnya setiap orang itu satu potong daging standarnya. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya apa? Satu potong daging untuk berdua, dua anak makan satu potong daging lauknya, atau bahkan bertiga, ya tidak masalah kalau memang itu yang dimampui dan masih standar, masih mencukupi. Maka insya Allah itu juga baik, bahkan lebih baik, berarti lebih menghemat lagi. Standarnya setiap orang makan satu potong, nah ini dia mampu satu potong untuk satu keluarga misalkan. Masya Allah, bisa? Bisa. Contohnya apa? Contohnya makanan satu potong daging dengan sayur dan nasinya bisa dimakan satu keluarga. Contoh sederhananya nasi Padang. Kenapa? Bumbunya itu lumayan, tinggal nambah nasi lagi, dia beli satu bungkus nasi Padang, bisa dia makan dengan istrinya, dengan anaknya, sekian orang. Ini apa? Penghematan. Contoh ya, sebagai bentuk apa? Penghematan dalam masalah pembelanjaan. Dan juga mungkin jenis nasi yang lainnya. Intinya seorang istri ataupun seorang kepala rumah tangga bisa memanage harta, mengatur harta yang dia miliki semaksimal mungkin, efisien, efektif, tepat sasaran, berkah, manfaatnya banyak walaupun secara jumlah sedikit. Nah, mas'ulatun aidan an auladiha fi islahihim wa islahi ahwalihim wa syu'unihim. Seorang wanita, seorang istri, dia akan ditanya juga tentang anak-anaknya dalam masalah memperbaiki mereka dan memperbaiki keadaan serta urusan-urusan mereka, kondisi-kondisi mereka diperhatikan oleh seorang ibu rumah tangga. Ka'ilbasihim athiyaba, seperti dalam memberikan pakaian, mengenakan pakaian kepada mereka, jangan sampai mereka tidak layak pakaiannya ataupun terlantar dalam masalah memberikan pakaian. Walaupun memang ada sebagian anak yang sulit, anak kecil lari belum pakai pakaian, kejar kasih pakaian. Ya ini mungkin ada sebagian kecil, tapi tetap kita berusaha untuk memberikan pakaian kepada anak-anak kita secara maksimal, jangan sampai mereka tidak berpakaian atau tidak layak pakaiannya. Wa khala'ihim athiyaba ghaira an-nazifati, dan melepas pakaian-pakaian mereka yang sudah kotor dari badan-badan mereka. Ini tugas seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Wa taghyiri firashihim alladhi yanamuna 'alayhi, dan juga mengganti kasur mereka atau spray mereka yang mereka tidur di atasnya, diganti atau dijemur ketika sudah lembab, sudah kotor, sudah tidak layak. Perhatikan oleh seorang ibu rumah tangga, dan tentunya dibantu oleh suaminya, kepala rumah tangga dibantu. Kasihan apalagi anaknya banyak atau kerepotan, maka bukan berarti dibiarkan kerja sendiri, tidak. Yang ada dari keluarga yang lain termasuk suaminya dan juga anak-anaknya yang besar membantu ibu rumah tangga dalam mengerjakan tugas-tugasnya tersebut. Wa taqtiyatihim fi syita'i, dan juga memberikan selimut kepada mereka di musim dingin atau musim hujan. Perhatikan jangan sampai anak-anak kedinginan. Perhatikan selimut mereka. Wa hakadha mas'ulatun an kulli hadha. Demikianlah seorang wanita, seorang istri atau seorang ibu rumah tangga, dia akan ditanya. Syekh sekali lagi menegaskan, mas'ulatun, seorang ibu rumah tangga akan ditanya tentang semuanya ini yang tadi telah dijelaskan. Masalah memasak air, masalah pakaian anak-anaknya dan seterusnya akan ditanya. Masya Allah, ternyata luar biasa ya pertanggungjawaban kita secara umum, termasuk juga seorang ibu rumah tangga. Mas'ulatun anut tabkhi wa ihsanihi wa najjihi, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang memasak dan usaha dia untuk membaguskan masakannya, dan juga dari sisi kematangannya akan ditanya tentang kualitas masakannya, matang tidak, layak tidak, pas tidak rasanya, itu ditanya. Ya tentunya semampu seorang istri, berikan, kerjakan apa yang dia mampu semaksimal mungkin. Dia mampunya seperti ini rasanya, ya enggak masalah. Tetapi dia sebelumnya sudah berusaha secara maksimal untuk sempurna atau baik dalam masalah memasak, dari sisi kematangan, rasa dan yang lainnya. Wa hakadha mas'ulatun an kulli ma fil baiti. Demikianlah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang ada di rumah yang telah disebutkan tadi perinciannya. Kadzalika al-'abdu mas'ulun, demikian pula seorang hamba sahaya, seorang budak, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Wa ra'in fi mali sayyidih, dia adalah seorang pemimpin pada harta tuannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin pada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang apa yang dia urus, yang dia pimpin tadi, yaitu harta tuannya. Yajibu 'alaihi ay yahfadha mala sayyidihi, wajib atasnya untuk menjaga, memelihara harta tuannya. Wa yatasarrafa fihi bima huwa ahsanu, dan dia harus membelanjakan harta tuannya tersebut dengan cara yang terbaik, maksimal, tidak boros dan juga tidak berkurang-kurangan, tapi yang benar-benar tepat dan maksimal. Wa alla yufarita fihi, dan dia tidak bergambang-gambangan atau bermudah-mudahan dalam masalah pembelanjaan harta tuannya. Wa alla ta'adda al-hududa, dan dia tidak melampaui batasan-batasan dalam pembelanjaan harta tuannya tersebut. Wa hakadha, dan demikianlah. Fa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin tersebut. Amma baqiyatul ahadithi allati saqaha al-muallifu fa kulluha ahadithu tahtaju ila nadharin fi sihhatiha. Adapun hadis-hadis yang lainnya, yang setelah hadis tadi yang diutarakan oleh penulis, maka seluruhnya adalah hadis-hadis yang butuh kepada peninjauan ulang dalam masalah kesahihannya. Tetapi para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, mensahihkan semuanya kecuali hadis yang terakhir, hadis Ummu Salamah. Lakin mujmalu ma tadul alaihi aidha muhaqqi zawji ala zawjatihi. Akan tetapi global, secara global apa yang ditunjukkan oleh hadis tadi adalah, hadis-hadis tadi menunjukkan tentang besarnya hak suami atas istrinya. Wa anna haqqa zawji ala zawjatihi azimun, dan bahwasanya hak seorang suami atas istrinya itu besar, agung. Yajibu 'alaiha an taquma bihi, wajib bagi seorang istri untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya, menunaikan hak suaminya dengan sebaik-baiknya. Kama yajibu 'alaihi ayyaquma bihaqqiha, sebagaimana wajib bagi sang suami untuk menunaikan atau memberikan hak istrinya, menunaikan hak istrinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna, dan hak mereka para istri sama seperti kewajiban mereka. Jadi mereka memberikan kewajiban, menunaikan kewajiban mereka yang merupakan hak para suaminya, maka mereka pun mendapatkan hak yang seperti kewajiban yang mereka tunaikan tersebut. Al-Baqarah 228. Wa hadza min al-musawati wal 'adli fil huquqi wal wajibati allati tumtazu bihi syari'atuna al-islamiyatu. Ini termasuk dari persamaan dan keadilan dalam masalah hak-hak dan kewajiban. Di antaranya hak dan kewajiban suami istri benar-benar sama dan adil. Istri mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang dia tunaikan. Adapun suami mendapatkan lebih lebih daripada istrinya karena punya kelebihan. Yang dengan permasalahan ini ada kesamaan dan keadilan dalam masalah hak dan kewajiban, maka dengannya syarat kita, syarat Islam itu istimewa, terbedakan dengan aturan-aturan yang lainnya dari aturan-aturan manusia yang banyak kekurangannya, banyak kezaliman padanya. Namun syarat Islam tidak ada kezaliman sedikit pun. Yang ada adalah al-adl, keadilan, yakni memberikan kepada setiap orang itu haknya yang sesuai, tidak dikurangi sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Insyaallah mungkin ini yang bisa disampaikan. Sedikit lagi hadis yang ada pada bab ini, dua lagi insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.